Selanjutnya kita akan membahas tentang isim. Secara sederhana, kita mengatakan isim adalah kata benda. Berbeda dengan fi'il yang hanya terbagi menjadi tiga jenis, madhi, mudhari', dan amar. Isim sendiri memiliki pembagian yang lebih banyak dan bisa ditinjau dari banyak sisi. Hanya saja yang terpenting untuk diketahui pemula adalah isim ditinjau dari sisi jenis atau nau' dan isim ditinjau dari sisi bilangan atau adad. Berdasarkan jenis, isim bisa dibagi menjadi 1. Isim mudzakkar atau maskulin atau laki-laki. Yang kedua, isim mu'annath atau feminin atau perempuan. Bahasa Arab memang membedakan kata untuk laki-laki dan untuk perempuan. Ini berbeda dengan bahasa kita. Misalkan kalau kita ingin mensifati Zaid dan Fatimah dengan kepintaran, maka kata yang digunakan sama-sama pintar. Zaid itu pintar, Fatimah itu pintar. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata pintarnya dibedakan antara yang laki-laki dan perempuan. Yaitu Zaidun Mahirun, Fatimatu Mahiratun. Insya Allah kita akan bahas lebih mendalam tentang mudzakkar dan mu'annath pada pelajaran selanjutnya.